Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittawa hudah. Asyadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran kita. Dan semoga apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita senantiasa bersemangat dalam thalabul ilmi. Barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan tanda-tanda rofa yang berupa huruf waw. Nah, sekarang kita akan masuk tanda rofa yang ketiga. Yang pertama apa? Dhamma. Yang kedua waw. Yang ketiga adalah al-alif. Niyabatul alif anil dhamma. Alif menggantikan dhamma. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud bin Haji al-Ma'ruf bi ibni Ajurum rahimahullah ta'ala, berkata ibn Ajurum, wa ammal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khasatan. Adapun alif menjadi tanda untuk rofa pada isim-isim musanna secara khusus. Nah, ini antum insya Allah masih menghafalkan ya matannya, walaupun tidak disetorkan di majlis. Insya Allah antum bisa menyetorkan hafalan antum kepada istri atau anaknya. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini harus dihafalkan matannya. Insya Allah nanti kalau sudah kita offline, akan kita minta untuk menyetorkan satu persatu hafalan dari awal sampai pelajaran terakhir. Nah, sehingga di masa-masa seperti ini, waktu-waktu antum isi barakallahu fikum untuk sela-sela waktu kesibukan untuk menghafalkan matan ini. Nah, insya Allah kalau kita menghafalnya sedikit demi sedikit, insya Allah mudah. Nah, tapi kalau antum dari awal tidak mulai menghafal, kemudian nanti di akhir mau masuk baru menghafalnya, berat. Tapi kalau sedikit demi sedikit, ini satu kalimat matanya. Wa amal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khasatan. Tiga kali baca sudah bisa hafal. Nah, kemudian digabung dengan matan yang sebelumnya. Baik. Jadi di sini akan membahas tentang tanda rofa' yang ketiga, yaitu alif. Alif menggantikan dhammah. Nah, menjadi tanda rofa' pada isim musanna secara khusus. Qala syarih Muhammad, qala syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wa aqul, dan saya katakan, takunul alifu alamatan ala rafil kalimati fi maudhi'in wahidin. Alif menjadi tanda untuk rafa'nya sebuah kata pada satu tempat saja. Apa itu? Wahual ismul musanna, yaitu isim musanna. Nahu, contohnya, hadharas sadiqani, telah hadir dua teman itu. Hadara i'rabnya fi'lun madin mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Fi'il madi tetap di atas alif, tetap di atas fath, mabni atas fath, tidak ada kedudukan i'rabnya. As-sadiqani fa'ilun marfun bil fi'li, Sadiqani fa'il dirofa' dengan fi'il, yaitu hadara. Wa alamatu rafi al-alifu niyabatan anid dhammah. Tanda rofa'nya adalah alif menggantikan dhammah li'annahu musanna. Wa nun, nun apa ini ikhwan? Iwadun anid tanwini fi mufradihi. Qala fasadiqani musanna wa huwa marfu'un li'annahu fa'il. Maka kata as-sadiqani adalah isim musanna dan dia dirofa sebagai fa'il. Wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan anid dhammah. Tanda rofa'nya alif menggantikan dhammah. Wa nunu iwadun anid tanwin fi qawlika sadiqun wa huwa al-ismul mufrad. Sedangkan nun pada sadiqani adalah pengganti tanwin. Karena tanwin, definisi tanwin apa ya, Huan? Tanwinu huwa nunun sakinatun zaidatun tatba'u akhiral ismi lafdan wa tufarikuhu khattan mistighna'i anha bitikrari syaklati inda dhabti bil qalam. Nun sukun tambahan. Jadi tanwin adalah nun sukun tambahan yang mengikuti akhir isim secara lafad, tapi ditinggalkan dalam penulisan. Kalau kita katakan sodikun, nah, itu berarti kan itu ada nun sukun di akhirnya. Zaidun ada nun sukun di akhirnya secara lafad. Tapi secara penulisan tidak ada. Digantikan dengan apa? Pengulangan harokat. Nah, barukullah fikum. Sehingga nun pada sodikun isim musanna ini pengganti tanwin pada isim mufrudnya. Itu pada kata sodikun, dan sodikun adalah isim mufrud. Lalu apa itu musanna? Al-musanna. Qala wal musanna huwa kullu ismin dalla ala tsnaini wa tsnataini bi ziyadatin fi akhirih aghnat hadhihi ziyadatu anil atifi wal ma'tuf. Isim musanna adalah semua musanna adalah semua isim yang menunjukkan atas dua laki-laki ataupun dua perempuan. Isnain dua laki-laki atau isnatain dua perempuan. Bi ziyadatin fi akhir, dengan tambahan di akhirnya. Tambahannya apa pada musanna? Alif nun ketika rofa atau ya nun ketika nasab dan jer. Agnat hadhi ziyadatu anil atif wal ma'tuf. Tambahan ini mencukupkan dari atif dan ma'tuf. Alat pengatofan dan yang diatofkan. Yang mengatofkan dan yang diatofkan. Kan kalau sodikoni tadi kan sodikun wa sodikun atau as-sodiku wa sodiku. Ketika diganti dengan alif nun as-sodikoni, maka tidak perlu apa? Atif wal ma'tuf. Tidak perlu yang diatofkan. Sodik wa sodik. Nah, cukup as-sodikoni. Nah, contohnya akbalal umarani. Dua umar telah menghadap. Telah datang. Nah, umarani, perhatikan barakatuh fikum. Sebuah isim alam itu ketika dimusanakan atau dijamakkan, maka tambah alif lam, ya kan, untuk menjaga tetap ma'rifat. Nah, al umarani, musananya dari Umar. Umar tanpa alif lam. Nah, al umarani. Wal hindani. Nah, i'rabnya ka i'rabi hadara sadiqani wal hindani ma'tufun 'alal umarani. Nah, umarani kan asalnya apa? Akbala umaru wa umaru, akbala hindun wa hindun gitu. Baik, sehingga tambahan alif nun ini menjadikan dia tidak membutuhkan atif wal ma'tuf. Fal umarani lafdun dalla 'ala tsnaini, maka kata umarani adalah lafaz menunjukkan atas dua. Ismu kulli wahidin minhuma Umar. Isim masing-masing dari keduanya itu adalah Umar. Bisa bagi wujudi ziyadatin fi akhirih, dengan sebab adanya tambahan di akhirnya. Wahia al-alif wa nun, tambahnya alif nun. Wahia tughni anil etiani biwawil adfi wa takriril ismi. Dan tambahan ini, alif nun ini, mencukupkan, menjadikan tidak membutuhkan untuk mendatangkan waw atof dan pengulangan isim. Jadi dengan alif nun saja sudah menjadikan apa? Agnat hadis ziyadah, ya, anil atif wal ma'tuf. Tidak membutuh untuk pengulangan isimnya. Bihai sutakulu hadoro umaru wa umaru. Tidak perlu seperti ini, tapi cukup langsung apa? Hadoro al-umarani. Nah, alif nun ini menjadikan dia tidak membutuhkan untuk mendatangkan atif wal ma'tuf. Nah. Umaru yang pertama itu ma'tuf, Umar yang kedua atif, ya. I'rabnya, hadara fi'lun madin Umaru fa'ilun marfun bil fi'li wa 'alamatu rafi dhamma dhaira 'ala akhirih. Al-wawu harfu atfin Umaru ma'tufun ala Umar. Umar yang kedua diatofkan kepada Umar yang pertama. Wal ma'tuf walal marfu'i marfu'un misluhu. Kata yang diatofkan kepada isim marfu' dihukum marfu' semisalnya wa'alamatu rafidu mahdhoira ala akhirihi. Wa kadzalika al-hindani, demikian pula al-hindani. Fa huwa lafdun dala 'ala snataini. Dia lafaz menunjukkan dua perempuan. Kullu wahidatin minhuma ismuha Hindun. Masing-masing dari keduanya namanya Hindun. Atau isimnya Hindun. Wa sababu dalalati 'ala dzalika ziyadatul alifi wan nuni fil mithal. Nah, sebab menunjukkan dua karena adanya tambahan alif nun pada contoh. Wa wujudul alifi wan nuni yughnika 'anil ityani bi wawil adfi wa takrilil ismi. Adanya alif nun ini mencukupkanmu dari yang tidak membutuhkanmu untuk mendatangkan waw ataf dan pengulangan isim. Bihai sutakulu hadaru Hindun wa Hindun. Nah. Hadaru Hindun wa Hindun, i'rabnya sama, hanya saja tak tau ta'ni sakinah harfun la mahal lam min i'rab. Barakallahu fikum. Selesai dari tanda rofa' yang ketiga yaitu al-alif. Tamrinat. Latihan-latihan. Tamrin yang pertama. Rudda kulla jam'in minal jumu'il atiyati ila mufradihi. Summa thannil mufradati. Summa dha' kulla musannan fi kalamin mufidin. Bihaisu yakunu marfu'an. Kembalikan semua jamak dari jamak-jamak berikut ini kepada bentuk tunggalnya. Paham ya? Jadi ini nanti ada lafaz-lafaz jamak. Antum diminta untuk mengembalikan ke bentuk tunggal. Summa sanil mufradat. Kemudian setelah kembali ke bentuk mufrad, dimusanakan. Nah. Seperti misalkan jimalun, jamak dari jamalun, mufradnya jamalun, musananya apa? Jamalani. Ya, jadi cara mengerjakan misalkan dari bentuk tunggalnya enggak apa-apa, jamalun, jamalani, jimalun, kemudian sumadak kula musannan, kemudian letakkan setiap isim musanna tersebut fi kulli kalamin mufidin. Pada kalimat sempurna. Dan marfu. Ya, misalkan jamalun, musananya tadi apa? Jamalani, jamaknya jimalun. Buat kalimat jamalani yang musana. Misalkan apa? Ya, marfu, misalkan ja'a jamalani. Begitu. Wahaya dil jumu'. Nah, inilah jamak-jamak itu. Jimal, afiyah, dan seterusnya. Tamrin yang kedua. Do'kul lawahidin minal masan musannayatil atiyati fi kalamin mufid. Letakkan setiap dari musanna-musanna berikut ini dalam kalimat sempurna. Sudah membuat kalimat. Tamrin ketiga, dok fil amakinil khaliyati minal ibaratil atiyati alfadun musannatan. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong dari ungkapan-ungkapan berikut ini, lafad-lafad musanna. Safara titik-titik ila misra liyushahida atharoha. Demisi fa'il musanna. Ya. Nanti ada fa'il, ada yang lain. Ya. As'ilatun fika maudhi'in takunul alifu alamatan fi raf'il ala raf'il kalimah ma'wal musanna masalil musanna bimisalaini ahaduhuma mudzakkar wal akhar mu'annas. Ada pada beberapa tempat alif menjadi tanda untuk rafa'nya sebuah kata. Apa itu musanna? Dan contohkan musanna dalam dua contoh, yang pertama mudzakkar, yang kedua mu'annas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktawi bihada walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.